الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita masuk pada bab yang keempat dari pembahasan kitab Masajid atau bab 57 dari awal kitab Sholat, yaitu bab fadli bina'il masajid wal-hathi alaiha, bab keutamaan membangun masjid dan motivasi terhadapnya. Hadis 1189. Haddatsani Harun ibnu Sa'id al-Aili wa Ahmad ibnu Isa qala haddatsana ibnu Wahb qala akhbarani Amr anna Bukayran haddathahu anna 'Asim ibnu 'Umar ibnu Qatada حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول إنكم قد أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته مثله في الجنة. dengan sanadnya kepada Asim bin Amr bin Umar bin Qatadah, dia menceritakan bahwasanya dia mendengar Ubaidullah Al-Khulani menyebutkan bahwa dia mendengar Utsman bin Affan ketika pembicaraan manusia terhadap dirinya ketika dia membangun masjid Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, innakum qad aktsartum, sesungguhnya kalian telah banyak berbicara. Yani Masjid Nabawi itu pada zaman Umar terjadi perluasan, dan pada zaman Uthman juga terjadi perluasan berikutnya. Lalu ketika orang berbicara tentang beliau, lalu beliau mengatakan, kalian sudah banyak bicara. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yaitu bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah. Qala Bukair, salah seorang dari perawi yaitu Bukair namanya, hasibtu annahu qala, aku mengira beliau itu mengatakan, ya bertabi bihi wajah Allah, siapa membangun sebuah masjid untuk Allah yang dia mencari dengan membangunnya itu wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pamor, bukan yang lain. Banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Qala Ibn Isa mengatakan dalam riwayatnya, mithlahu fil jannah, seperti yang dia bangun, Allah bangunkan baginya di dalam surga. Hadis 1190. Haddatsana Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna wal Lafdz bin Musanna qala haddatsana Dhahhak ibn Makhlad qala akhbarani 'an Ubay Abdul Hamid ibn ابن جعفر قال حدثني أبي أن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس بذلك وأحبوا أن يدعوا على هيئته. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. dengan sanadnya kepada Mahmud bin Labid, dia mengatakan bahwasanya Utsman bin Affan ingin membangun masjid. Dan masjid di sini adalah masjid Rasulullah. Ingin memperluas, ya, berarti ada penambahan. Fakarihana sudalik, jamaah atau masyarakat, manusia yang ada pada saya itu tidak suka. Kenapa? Karena mereka wahabu ayyada'ahu ala hayatihi. Mereka lebih suka sudah biarkan saja seperti keadaan yang ada, jangan dirubah-rubah. Faqal, lalu dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah bersabda, man bana masjidan lillah, siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, bana Allah lahu fil jannati mithlahu. Siapa membangun sebuah masjid untuk Allah, maka Allah membangunkan untuknya di dalam surga seperti masjid yang dia bangun. Makna dari mislahu sepertinya, seperti apa yang dia bangun, maknanya yang pertama ayakuna makna barallahu lahu mislahu fi musammal bait. Makna sepertinya bahwa Allah akan membangunkan bagi orang yang membangun masjid tadi sepertinya di dalam nama rumah. Dia membangun rumah untuk Allah di dunia, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di surga. Jadi tidak bentuknya atau apanya, tidak besarnya, tapi maknanya adalah makna nama apa yang dinamakan dengan nama rumah, maka dibangunkan juga baginya sebuah rumah di surga. Adapun wa amma sifatuhu fi sa'ah wa ghairiha fa ma'lum fadliha. Adapun bagaimana bentuk atau sifat luas rumah yang akan diberikan oleh Allah kepadanya dan yang lainnya, sudah diketahui bagaimana keutamaannya bagaimana keutamaan rumah dalam surga itu. Anna mimma la 'aynun ra'at, dia adalah bagian dari bentuk hal yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi bukan seperti apa yang dibangun 10x10 nanti di sana juga dapat 10x10, tidak. Kalau seandainya surga, orang yang terendah di dalam surga adalah 10 kali lipat dari kerajaan raja dunia, dan di situ dia dapatkan apa yang diinginkan oleh nafsunya dan Di dunia ini banyak kurang. Maka orang masuk surga itu betul-betul menikmati. Berapa umur orang masuk surga? Umur 33. Apa hikmah di umur 33? Sedang kuat-kuatnya. Alat perasa semuanya masih berfungsi. Ya. Yang akan dinikmati yang tidak suka apa. Di antaranya yang tidak bidadari yang banyak. Coba kalau seandainya umurnya tua, sudah banyak, sudah mulai ada yang kendur, hilang kenikmatannya. Ya, nah ini salah satu di antara hikmahnya, betul-betul dimerasakan kenikmatan. Nah, di surga la ainu ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Tidak ada satu mata pun yang melihatnya. Tidak ada satu telinga pun yang pernah mendengar, dan tidak juga pernah terlintas di hati seorang manusia. Yang kedua maknanya adalah anna ma'nahu anna fadluhu ala buyutil jannah kafadlil masjid ala buyutid dunya. Jadi semisalnya, ini maknanya apa? Maknanya keutamaan rumah yang dibangun karena gara-gara yang mendapatkan, disebabkan dia membangun masjid rumah Allah di dunia, maka keutamaan rumah tersebut lebih utama dari rumah-rumah yang ada dalam surga, sebagaimana keutamaan masjid di atas rumah-rumah yang ada di dunia. Jadi mislah makna di sini adalah dia akan mendapatkan rumah yang lebih utama dalam surga, sebagaimana dia telah membangun masjid adalah rumah yang paling utama di rumah-rumah dunia. Jadi bukan mislahu itu maksudnya bukan seperti bangunan yang dibangun. Tidak. Boleh jadi sama nama, tapi tidak mungkin sama hakikatnya. Di surga fihi anhar, di dalamnya ada sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai. Bagaimana airnya? Airnya sejuk dan enak sekali. Ya. Yang kedua, ada sungai-sungai wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Sungai-sungai dari susu yang rasanya tidak berubah sama sekali. Ada juga sungai yang sungai dari khamar, tua mengalir, tua dunia memabukkan, menghilangkan akal, tidak enak diminum, menyusahkan orang setelah minumnya. Kalau tua di akhirat, lezat bersyarat, lezat bagi orang minum. Jangankan itu, di dunia minum sirup kita buat. Minum sirup malam, paginya lakarin korban malam. Tapi kondisi khamarnya lezat untuk diminum bagi orang minumnya. Kemudian wa anharu min asalin musaffa, sungai-sungai dari madu yang telah disaring. Nah, ini surga. Dalam Al-Quran itu sering diberikan perbandingan. Wa bidhithi yattadhiru al-ashya', dengan lawannya sesuatu itu akan jelas berbeda. Apa kata Allah setelah itu? Masih dalam disebutkan lagi walahu, dalam surah Muhammad, walahu fiha min kulli thamarat wa maghfiratun min rabbihim. Di dalam surga itu dia mendapatkan seluruh buah-buah dan pengampunan dari Rabbnya. Kaman huwa khalidun finnar, seperti orang yang kekal di dalam api neraka. Wasuqu ma'an hamiman, disuguhkan kepadanya air yang panas. Faqatta'a am'a'ahu, minum tadi ketika dia minum terasa terpotong-potong usus. Api neraka kebalikan dari surga. Api neraka adalah tempat segala siksaan yang menyakitkan. Itu adalah api neraka. Surga segala kenikmatan yang sempurna. Nah, ini salah satu keutamaan membangun masjid. Dan ini salah satu penyebab masuk ke dalam surga. Kalau dia membangun masjid, lalu Allah membangunkan baginya sebuah rumah dalam surga, masuk surga gak dia? Masuk surga. Ya, tempatnya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang di dunia bisa membangun rumah untuk pribadinya yang akan ditinggalkannya di dunia, MMR 1M, 2M, 3M. Masjid untuk rumahnya di surga bisa dibangunnya murah dari itu, 500 juta bisa. Yang seharga 200 juta bisa. Jadi kalau seandainya ya, antrian pergi pergi haji berapa di jalan? Nah, kira-kira sekarang 18 tahun. Kalau ada tawaran sekarang ini misalkan dijual satu rumah di Mekah dengan harga 5M, mau gak beli? Mau. Kenapa? Karena kapanpun dia bisa ke sana. Dan kapanpun kalau dia sudah di rumahnya, dia sudah bisa pergi ke Masjidil Haram, kan? Berapa? 5M. Sekarang kita tawarkan rumah untuk di surga 500 juta cuma. Cuma terkadang untuk motivasi akhirat ini memang susah. Antara iya dengan tidak. Kalau fisik dunia cepat ya. Namun akhirat jangankan 500. Kalau mau bangun masjid, masjid itu apa? Tempat sholat, tempat sujud. Tempat sujud tidak mesti dia menjadi jamin. Masjid kita ini jamin, yang mana ada sholat juga. Kalau tempat sholat yang tidak ada, sholat Jumatnya sudah dikatakan masjid, yang mana sholatnya itu rutin 5 waktu. Maka musholla yang dikerjakan sholat 5 waktu atau surau atau langgar itu sudah masjid. Cuma perbedaan istilah saja antara kita dengan orang Arab. Makanya terkadang orang kita salah persepsi ketika dia kata, oh saya mau bangun masjid, di mana tempat untuk saya bangun masjid. Terbayang bagi kita adalah bangunan masjid 2 tingkat untuk khutbah, untuk sholat Jumat, begitu. Dikasihkan uang cuma 500 atau 200 dolar juta. Nah, karena salah persepsi dalam bahasa tadi, bagi orang Arab masjid kecil sudah cukup. Ya. Kalau kita bangun di Mentawa ini murah lagi, 100 juta bisa. Walaupun dia bangunannya dengan kayu, tapi memang pertama tempat yang dibutuhkan. Ya. Karena kalau di Mentawa itu, ketika kita berdakwah harus ada 2 di satu daerah tersebut. Ada, harus ada masjid, harus ada dai. Kalau nggak ada masjid, ada kaum muslimin di situ, nah itu sangat labil sekali. Apalagi kalau seandainya nggak ada dai, ada masjid nggak ada dai juga menjadi labil. Nah, jadi dengan bangun kurang 500, kurang 100 pun bisa. Dengan konsep kayu luasnya mungkin 8x8 dan itu sudah luas ya, kecuali di kota-kota yang banyak penduduk Islamnya mungkin butuhkan masjid lebih besar. Namun kalau di sini tidaklah termotivasi kita, mungkin di antara kita ada yang nabung, ini nabung rumah dunia, ini nabung rumah akhirat. Kita niatkan supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Niatkan membangun sebuah masjid di dunia, ya, agar kita bisa membangun, agar kita bisa masuk surga. Itu utama. Jadi Utsman bin Affan ketika masyarakat pada saat itu tidak ingin masjid Nabi dirubah, lalu dia sebutkan hadis Nabi sebagai motivasi untuk membangun masjid. Nah, sekarang perluasan Masjid Nabawi masya Allah tidak hanya untuk di dalam bangunan dengan istilahnya dinding ke dinding, sampai di luar pekarangan yang ada sekarang ini. Kalau tidak salah dulu ada Imam Masjid Ibrahim Akhtar namanya. Ketika dia datang ke Jakarta, ketika saya di Libya, dia sampaikan bahwa pekarangan yang ada sekarang ini, pekarangan masjid dari depan sampai belakang, itulah kota Madinah pada zaman dulu. Karena Baqiyah itu sudah di pinggiran kota. Kemudian Masjid Umamah atau masjid dikatakan Masjid Awan di sebelah depan arah dekat dengan Pasar Korma. Itu dulu adalah tempat mengerjakan sholat istisqa, tempat sholat id. Jadi sholat idnya itu di lapangan, ya. Tempat mengerjakan sholat jenazah itu juga sudah di pinggiran dari kota. Tapi yang dinamakan dengan Haram Madinah, tanah suci Madinah, itu Nabi mengatakan bainal 'ir wats-tsur. 'Ir adalah bukit di belakang Miqat Bir Ali atau Dhul Hulaifah, kemudian datar di atasnya. Kemudian Thur itu bukit kecil, warnanya seperti banteng, yakni hitam, ya kayak kabel gitu. Ya banteng kan hitam ya, banteng dengan banteng gitu. Ya. Jadi itu adalah di belakang bukit Uhud. Nanti Dajjal ketika dia muncul, dia tidak masuk ke dalam kota Madinah. Seluruh permukaan bumi ini didatangi oleh Dajjal kecuali dua itu, Mekah dan Madinah. Karena dipelihara atau dibentengi oleh mereka. Nah, dia muncul di belakang, bisa cuma di belakang Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud bagian dari tanah suci Madinah. Ya. Jadi kalau tanah sucinya luas, tapi yang dimaksud tadi adalah kota yang menjadi kota dahulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah rumah-rumah sahabat, ya, yang di kotanya. Adapun ada rumah-rumah sahabat di luar itu ada. Dari Bani Salimah atau Qiblatain. Qiblatain itu jaraknya adalah kurang lebih dari Masjid Nabawi 6 atau 7 kilo. Dahulu ada sahabat yang datang dari situ ke Madinah atau ke Masjid Nabawi sholat 5 waktu dan tidak terlambat. Ya. Bagaimana antusiasnya para sahabat itu mendapatkan pahala. Disuruh lagi, jalan kaki. Ada yang mengusulkan, kau beli ajalah kendaraan untuk menjaga kakimu dari panas dan dari malam yang gelap. Kalau anu kan tidak perlu dia pakai sungguh, karena cukup dengan keledai ini dia bisa jalan, bisa lihat. Apa katanya? Aku berharap kepada Allah agar jalanku ke masjid dan kembaliku ke rumah dari masjid diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai kepada Nabi pembicaraan orang tadi, kata Nabi, itu adalah untungnya. Jadi dari sini juga kita lihat jalan kaki kita ke masjid dan pulang kita jalan kaki ke rumah itu mendapatkan pahala. Ada orang yang mengkiaskannya kan sama aja putaran roda dengan langkah kaki, enggak sama. Kalau misalkan kemiripan, mana yang lebih mirip, langkah kaki manusia dengan langkah kaki keledai? Sama daripada putaran roda. Malah semakin banyak empat kakinya gitu. Tapi itu enggak dikiaskan. Betul-betul dengan kias kakinya. Apa betul-betul dengan perangkat masyu ila sholat. Taib, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk punya niat. Innamal amalu binniyat wa innamal ikulim bi'imana. Ya, tergantung kepada niat kita. Kita niatkan, kita ingin buat sebuah rumah bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini agar kita bisa mendapatkan rumah di dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.